Heri Siono sebagai Kimujur, Ferry Fadli sebagai Batara, Naryo sebagai Kisabrang, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Agus Budianto dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kandini akhirnya sembuh seperti sedia kala. Namun kesembuhannya itu harus dia tebus dengan sebuah perjanjian yang mengerikan. Perjanjian antara dia dan Mak Rompang. Sehingga Gandini kini menjadi salah satu budak Mak Rompang di samping Kisabrang. Baru saja Gandini resmi menjadi budak Mak Rompang, Gandini telah mendapatkan korban pertamanya, yaitu Tok Sumun, seorang dukun yang cukup terkenal. Makmu belum pulang, Wulan? Belum, Pak. Sudah malam begini, makmu belum juga pulang. Padahal hampir setiap malam terjadi kematian di desa ini. Apakah ada lagi yang mati hari ini, Pak? Ada, Wulan. Menjelang pagi tadi, Tok Sumun mati di rumah kelurah. Tok Sumun mati, Pak? Iya. Ada yang bilang mati dikit ular. Ada yang bilang mati karena terkejut. Sayang sekali, tidak ada lagi orang yang sehebat dia di kampung ini. Kalau orang-orang kampung ini ada yang sakit, akan sulit mencari orang yang bisa mengobati. Padahal aku sudah berniat memanggil Tok Sumun ke rumah ini untuk mengobatimu. Aku takut sakitmu berlarut-larut seperti Gandini, Wulan. Aku kan tidak sakit, Pak. Hanya kalau aku keluar rumah, kepalaku terasa agak pusing. Itu namanya sakit, Wulan. Jadi kamu jangan keluar rumah dulu. Rasanya saya sudah ingin pergi ke sawah membantu Bapak. Nantilah kita pikirkan itu. Sekarang yang harus kita pikirkan adalah emakmu. Aku takut kalau-kalau dia mendapat bahaya. Mungkin Mak tidur di rumah Nenek. Kalau makmu pergi nginap, ya dia pasti bilang. Rasanya ingin saja aku mencari makmu. Tapi aku khawatir meninggalkanmu sendirian di rumah. Tidak apa-apa, Pak. Aku berani tinggal sendirian. Sebentar lagi Kang Mandita tentu pulang. Jangan-jangan makmu dicegat oleh tukang gerobak itu. Lalu makmu mengalami nasib yang sama seperti si Sia. Dia mati dengan tubuh cabik-cabik. Kalau begitu, pergilah Bapak cepat sebelum Mak dapat bahaya. Betul, kamu berani tinggal di rumah sendirian. Betul, Bapak pergilah. Baiklah, kalau ada yang mengetuk pintu rumah ini, jangan bukakan. Iya. Kecuali aku atau makmu atau kakakmu. Iya, Pak. Dan kalau terdengar suara gerobak ditarik-tarik orang, jangan kau intip, diam saja kau. Pasti gerobak siluman itu sedang mencari mangsa. Iya, Pak. Nah, tutup dan pasak kembali pintu ini. Iya, Pak. Bapak tidak membawa apa-apa? Ada, sebilah belati di pinggangku. Jentuti, tahu nggak? Jentuti, Jentuti kenapa, Bu Parto? Ada apa sih, Bu Parto? Ceritain dong. Iya, Jentuti. Cerita dong, cerita. Dari tadi Jentuti-Jentuti terus. Iya, sekarang dia langsing loh. Tambah cantik dan tambah muda lagi. Iya ya, padahal dulu sering mengeluh terlambat bulan lah, sering mules lah, pegal-pegal waktu datang bulan lah. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio di channel Indonesia Jadul Kuadrat. Saya kok, apa sih? Nih, Menpas Kapsul. Menpas Kapsul sangat manjur melancarkan dan mengatur haid tepat pada waktunya. Melancarkan peredaran darah, mengembalikan urat-urat yang berkerut sehabis melahirkan. Menpas Kapsul dapat melangsingkan dan memperindah tubuh Anda. Menpas Kapsul, produksi PT Sinar Effendi Murni. Semoga Emak selamat. Tidak terjadi apa-apa. Ada yang mengetuk pintu rumahku. Mungkin Bapak balik lagi ke rumah ini. Tapi pesan Bapak, kalau ada yang mengetuk pintu, jangan dibukakan. Coba aku intip, siapa yang mengetuk pintu rumah ini? Hah? Gandini? Apa dia datang malam-malam kemari? Wulan, buka pintu. Aku buka atau tidak ya? Wulan, buka pintu. Lebih baik aku buka. Kalau tidak, orang akan bilang bahwa aku tidak sopan pada anak kelurahan. Wulan? Iya, tunggu. Gandini? Kemana bapakmu itu? Mencari emak. Kemana emakmu? Entahlah, emak belum pulang sampai sekarang. Masuklah. Maaf ya, keadaan rumah saya seperti ini. Ya. Kenapa Gandini? Kurang ajar. Kau tanam apa di bawah tangga pintu rumahmu ini, ha? Lihat, kakiku sampai biru seperti ini. Tidak ada apa-apa. Gali, pasti ada apa-apanya. Iya. Ada yang mengganggu daun sirih kemarku. Ada apa, Ki? Kenapa Ki Mujur terkejut? Ada yang mengganggu benda yang aku tanam. Benda apa, Ki Mujur? Duduk di sini, di dekatku. Sebentar lagi akan kau lihat benda apa itu. Aku akan memanggil benda itu kemari. Aku tidak mau benda itu jatuh ke tangan orang lain. Kembali kepadaku di puncak gunung raya di padepokan Sri Gunting ini. Kembali, cepat kembali. Ada benda jatuh. Sudah kau lihat benda di hadapan kita. Mati kurunya itu. Sudah dalam aku menggalinya, tapi tidak ada apa-apa Gandini. Awas, aku mau lihat. Ada, berarti sudah diambil oleh liftnya. Kembali labang itu, ya? Saya tidak. Aku peringatkan kamu, jangan jual kecantikan di desa ini. Apa salah saya? Kenapa dia menampar saya? Maaf Gandini, saya ingin bertemu dengan Kilura. Bapak dan Ibu sedang ke ladang. Hari ini, lada akan dipanen. Tidak ada siapa-siapa di rumah. Semua pergi ke ladang, sedangkan saya baru saja pulang. Wah, kalau begitu, biarlah. Besok pagi saya kemari lagi. Saya permisi, Gandini. Tunggu. Ada apa, Gandini? Di mana Kisah Berang mendapat raja bergambar kembang kemboja ini? Maaf, ini hanya raja main-main. Kisah Berang, jangan membohongi saya. Bilang saja terus terang. Tidak, Ganini. Gambar di leher saya ini hanya gambar kesukaan saya saja. Lihat, Kisah Berang. Saya juga mempunyai raja kembang kemboja di tengkuk saya. Nih, lihat. Kau? Sudah tampak. Raja kembang kemboja itu Kisah Berang dapatkan di tempat... Permisi dulu. Kisah Berang mau kemana? Mau ke rumah Wulandari. Pergilah, sudah aman. Tidak ada apa-apa lagi. Maksudmu? Rumah Wulandari sudah tidak ada penangkalnya lagi. sehingga kita bisa masuk ke dalam rumah itu dengan aman. Oh, kau lebih hebat dariku, Gandini. Ah, pantas Mak Rompang mengangkatmu jadi orang kepercayaannya. Nah, aku ke sana. Ada perlu apa Kisabrang ke sana? Mau mendekati Wulandari. Aku jatuh cinta betul pada gadis itu. Bagus. Kisabrang harus bisa membujuk Wulandari agar dia mau jadi istri Kisabrang, ya. Susah, Gandini. Aku sudah coba selama 1 tahun lebih, tapi belum ada hasilnya. Cobalah dulu. Nanti kalau tidak bisa, akan aku bantu. Terima kasih. Terima kasih. Yang dilakukan Kisabrang terhadap Wulandari. Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode kedua, Janji di Bukit Perinduan, dipersembahkan oleh PT Puri Pariwara 5 bekerjasama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, serta tablet obat kuat dan begal lingu Duta Rema. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.